Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-sunnah wal jamaah di dalam bab akhlak, ya'muruna bi birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. السنة والجماعة memerintahkan, yakni memerintahkan diri mereka sendiri dan orang lain untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain seperti yang telah kita pelajari hukumnya adalah wajib bil Qur'ani wal hadith wal ijma', dengan dalil ayat Al-Quran, hadis yang sahih, demikian pula ijma'. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa birrul walidain hukumnya adalah wajib. Dan di antara bentuk birrul walidain adalah khidmat, memberikan pelayanan, melayani kedua orang tua. Khidmat hukumnya juga wajib alal qawlir rajih, menurut pendapat yang kuat, karena itu bagian dari birrul walidain. Bagian dari birrul walidain. Maka wajib untuk berkhidmat kepada kedua orang tua, melayani, membantu keduanya, selama tidak bermudarat untuk anak. Selama tidak bermudarat terhadap anak. Dan sudah kita pelajari juga makna albir. Albir secara umum adalah ihsanul khair biqadri alistita'ah wa kafu syarr. Memberikan kebaikan semaksimal kemampuan, wa kafu syarr, dan menahan gangguan. Yakni tidak mengganggu berbuat keburukan terhadap alwalidain, kedua orang tua. Dan birrul walidain diterangkan oleh para ulama, menyimpulkan dari dalil-dalil itu dapat dilakukan fi hayatil walidain wa ba'da wafatihima. Birrul walidain dilakukan di saat kedua orang tua masih hidup dan di saat mereka telah meninggal, yakni saat mereka masih hidup dan setelah mereka wafat. Adapun birrul walidain yang pertama adalah fi hayatihima, ketika keduanya masih hidup, maka telah kita pelajari beberapa gambaran dan bentuknya. Sudah kita pelajari beberapa gambaran dan bentuk birrul walidain ketika keduanya masih hidup. Intinya adalah memberikan kebaikan dengan ucapan dan perbuatan kita, dan tidak memberikan keburukan kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan kita. Itu semua dilakukan semaksimal mungkin. Adapun birrul walidain setelah keduanya wafat, bagaimana bentuknya? Di antara bentuknya adalah addu'a lahuma, mendoakan kebaikan untuk keduanya setelah wafat, agar mendapatkan ampunan, agar mendapatkan rahmat, agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah." Fayaqulu, "Ya Rabb, anna li hadhi?" Fayaqulu, "Bi istighfari waladika lak." Sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar mengangkat derajat lil 'abdi as-salih, untuk seorang hamba yang salih fil jannah, di dalam jannah. Fayaqulu ya Rabb anna li hadih, lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan ini? Fayaqulu bistighfari waladikalak, lalu Allah menjawab dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Kemudian bentuk yang lain adalah infadu al-ahad. Infadu al-ahad yaitu melaksanakan wasiat kedua orang tua. Ya, wasiat kedua orang tua sebelum wafatnya maka harus dilaksanakan. Ya, selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga adalah silatul rahim. Menyambung hubungan baik dengan kerabat. Menyambung hubungan baik dengan kerabat ini termasuk birrul walidain setelah keduanya wafat. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka dengan sebab kedua orang tua kita. Kita memiliki hubungan kerabat dengan paman kita. Kenapa? Karena paman kita adalah saudara ayah kita atau ibu kita. Bibi kita juga sama, saudara ayah kita atau ibu kita. Demikian pula sepupu-sepupu kita. Ya. Pasti sebabnya adalah ayah kita atau ibu kita. Merekalah, mereka berdualah yang menjadikan kita memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka, menjadi sebab kita memiliki hubungan kerabat. Maka silaturrahim, menjalin hubungan baik dengan kerabat, ini di antara bentuk birrul walidain. Memuliakan, berbakti, menghormati kedua orang tua kita sendiri. Kemudian bentuk yang keempat, ikramu shadiqihima. Memuliakan sahabat-sahabat mereka berdua. Sahabat ayah kita, sahabat ibu kita, kita muliakan, ya, kita hormati, ya, kita menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, sesekali kita beri hadiah atau kita kunjungi, kita ziarahi, kita tanyakan kabarnya dan seterusnya. Ini di antara bentuk birrul walidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, "Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi." Inna abarral birri, sesungguhnya bakti yang paling baik kepada kedua orang tua, abarral birri, adalah silatul walad, seorang anak menyambung hubungan baik, ahla wuddi abihi, dengan orang yang dicintai oleh ayahnya, yang memiliki hubungan cinta dan kasih sayang dengan ayahnya, yakni sahabat-sahabat ayah, teman-teman dekat ayahnya. Ini juga di antara bentuk kita memuliakan ayah kita dan ibu kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasil ikhwana abihi ba'dahu." Man ahabba, barang siapa yang ingin, an yasila abahu, menyambung hubungan baik dengan ayahnya, fi qabrih, di dalam kuburnya, ayahnya sudah wafat. Falyasil ikhwana abihi ba'dahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan baik dengan sahabat-sahabat ayahnya, ba'dahu, sepeninggalnya. Ikhwan di sini lebih nampak maknanya adalah sahabat, sebab itu penggunaan yang paling seringnya ikhwan, yakni sahabat, teman dekat. Adapun saudara, kandung, dan semisalnya itu ikhwah dengan huruf ta biasanya, itu yang paling sering di dalam bahasa Arab. Kemudian bentuk yang kelima dari birrul walidain ba'dal wafah, setelah wafat, adalah qada'u dainihima, melunaskan hutang keduanya, membayarkan hutangnya. Ini sangat jelas ya, seperti dalam hadis seorang wanita yang minta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang hutang orang tuanya. Kemudian yang keenam adalah as-sadaqah anhuma, bersedekah untuk keduanya. Bersedekah dengan niat pahalanya untuk kedua orang tua. Namun para ulama memiliki pembahasan tersendiri terkait dengan amal-amal soleh yang lain. Apakah boleh diniatkan untuk mayit? Ya, seperti sholat, zikir-zikir, tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya, seandainya pun itu boleh, ya, ini yang tidak disebutkan dalam dalil. Yang disebutkan dalam dalil jelas boleh diniatkan untuk mayit. Tapi maksudnya adalah melebar. Amal-amal soleh tidak disebutkan di dalam dalil, bisa untuk mayit. Apakah boleh untuk mayit juga? Ini diperbincangkan oleh para ulama. Dan seandainya pun boleh, tetap yang paling afdal untuk mayit adalah doa. Adalah doa. Oleh karena itu disebutkan ya, pahala amalan yang mengalir untuk seseorang setelah meninggalnya, di antaranya apa? Waladin salihin, anak soleh yang bagaimana? Yang bertasbih untuknya, atau bertahmid untuknya, atau bertakbir, atau sholat dengan niat untuknya? Tidak, tapi yada'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Berarti doa itu afdal ma yuhda lil mayyit. Doa adalah amalan yang paling utama untuk dihadiahkan kepada mayit. Wa ya'muruna bi birril walidain wa silatil arham. Dan al-sunnah wal jamaah juga memerintahkan untuk silaturrahim. Nam al-arham merupakan bentuk jamak dari rahim. Rahimun dan rahim maknanya adalah qarabah, kerabat. Rahim semakna dengan qarabah atau kerabat. Kemudian perlu kita bedakan antara bir dengan silah. Sebab al-arham, ar-rahim atau kerabat, hak mereka adalah apa? Silah. Adapun bir, maka itu hak kedua orang tua. Nah, apa perbedaannya bir dengan silah? Karena seolah memiliki makna yang sama atau serupa. Ya, silaturrahim ya berarti berbuat baik, menyambung hubungan baik dengan kerabat. Perbedaannya adalah bir mengandung makna kathratul khairi wal ihsan. Al-bir ya, mengandung makna kathratul khairi wal ihsan, banyaknya kebaikan yang diberikan. Ini kebaikan yang sangat banyak, itu bir, kebaikan yang sangat banyak. Adapun silah menyambung, intinya adalah tidak memutus hubungan. Silah ini menyambung hubungan baik, walaupun mungkin tidak terlalu banyak kebaikan yang kita berikan kepada mereka, kerabat, tidak terlalu banyak mungkin. Yang penting adalah ada hubungan baik. Ketika mereka butuh, kita bantu. Ketika mereka susah, ya kita hibur. Itu silah. Silah kan dari kata wasala, yasilu waslan, wasilatan. Ini menyambung. Intinya menyambung. Walaupun kebaikan yang kita berikan kepada mereka tidak terlalu banyak, tidak begitu banyak. Tapi bir itu harus mencakup kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat banyak, penuh dengan kebaikan. Demikian pula perbedaannya al-bir, lawannya adalah uquq. Al-birru lawannya adalah uquq. Ya, yang sering kita terjemahkan dengan durhaka. Uquq. Adapun silah lawannya adalah qata', memutus. Lawannya adalah qata', memutus. Nah, ini juga semakin memperjelas perbedaan antara al-bir dengan as-silah. Lalu bagaimana hukum silatul arham atau silatul rahim? Silatul rahim hukumnya adalah wajib. Dan qata'ul arham, memutus hubungan dengan arham, rahim, kerabat, hukumnya adalah haram, bahkan dosa besar. Memutus hubungan baik dengan kerabat, hukumnya adalah haram, dosa besar. Sebab mendatangkan laknat dan terhalang dari apa? Dari jannah. Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah bisa jadi jika kalian berpaling, kalian membuat kerusakan di muka bumi dan memutus-mutus hubungan baik dengan kerabat-kerabat kalian, rahim-rahim kalian. Ulaika, mereka itu yang memutus silaturahim adalah orang-orang yang Allah laknat. Allah melaknat mereka, lalu membuat mereka tuli dan membutakan penglihatan-penglihatan mereka. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas dan tegas, di antara hukuman qata' al-arham adalah la'nah minallah, la'nat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita pelajari makna la'nat adalah al-ib'ad an rahmatillahil khasah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus, yang istimewa. Demikian pula ya, memutus silaturrahim itu sebab terhalang dari jannah. Sehingga orang yang memutus silaturrahim, walaupun dia muslim, mukmin, dan kesudahannya adalah jannah, tetapi dia akan tertinggal jauh dari kaum muslimin dan kaum mukminin yang lain masuk ke dalam jannah. Tertinggal karena dia terhalang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini, "La yadkhulul jannata qati'." La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam jannah qati', orang yang memutus, yakni qati'u rahim, yang memutus rahim, hubungan kekerabatan. Naam. Ya. Tidak masuk ke dalam jannah di sini. Ya, tidak masuk sama sekali atau tidak masuk dalam golongan-golongan yang pertama, ya seperti tadi. Jika dia masih muslim, mukmin, dia akan masuk ke dalam jannah. Tetapi maksud tidak masuk ke dalam jannah di dalam hadis ini adalah tidak masuk bersama golongan-golongan yang pertama. Ya, dia ditangguhkan oleh Allah dalam waktu, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, keadaan yang kedua tidak masuk sama sekali ke dalam jannah. Ini bagi orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk silaturahim, Rasulullah wal jamaah memerintahkan silaturahim. Bentuk silaturahim ya, tidak disebutkan secara tertentu di dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka kaidahnya adalah apa? Wal 'urfu ma'murun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yuhad. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wal 'urfu ma'murun bihi idza warad, dan 'urf, 'urf anggapan, penilaian, kebiasaan masyarakat, ya, masyarakat ma'mulun bihi, dipergunakan. Jadi kebiasaan masyarakat, penilaian masyarakat itu ma'murun bihi, dipergunakan. Idza warad, jika datang, hukmun minasyara'i syarifi lam yuhad, suatu hukum dari syariat yang mulia, lam yuhad, yang belum ditentukan. Ini belum ditentukan ukurannya, tata caranya, bentuknya, ya, tidak ditentukan. Ada hukum, ada perintah, tapi mutlak, tanpa ada ketentuan-ketentuan tambahan. Maka ini dikembalikan kepada urf, ya, kebiasaan yang berlaku, norma yang berlaku pada masyarakat. Nah, termasuk di antara hukum-hukum yang seperti itu adalah silaturrahim. Maka silaturrahim dikembalikan kepada norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat setempat. Ya, kira-kira bagaimana silaturrahimnya selama tidak menyalahi ya, hukum-hukum syariat yang lain. Ya, ternyata harus melakukan maksiat ya, menurut ya, norma masyarakat setempat, ya ini tidak boleh. Atau meninggalkan kewajiban silaturrahim, tapi bentuk di antara bentuknya adalah meninggalkan kewajiban menurut masyarakat setempat. Nah, ini enggak boleh. Yang jelas selama tidak ya, meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka harus dikerjakan sebagai bentuk silaturrahim. Sebagai bentuk silaturrahim. Sehingga ini dikembalikan kepada norma masyarakat setempat sekaligus dengan melihat keadaan kerabat kita. Apa yang dibutuhkan oleh kerabat kita. Jika kerabat kita dalam kondisi fakir, miskin, sementara kita berkecukupan, maka di antara bentuk silaturahimnya adalah apa? Dengan membantu finansial mereka. Tetapi jika yang mereka butuhkan ya, adalah apa, motivasi ya, atau apa namanya, membutuhkan dari kita penguat menghadapi musibah ya, silaturahimnya ya dengan kita menghibur mereka, memberikan motivasi-motivasi kepada mereka. Intinya menyesuaikan keadaan kerabat kita, demikian pula menyesuaikan norma masyarakat setempat. Ahlussunnah wal jamaah, kata beliau, juga memerintahkan husnul jiwar ya, sikap bertetangga yang baik, hubungan bertetangga yang baik, wa husn al jiwar. Tetangga di dalam bahasa Arab ya, adalah jar, jarun, dan bentuk jamaknya adalah jiranun. Jarun, jiranun. Adapun jiwar ini masdar dari jawara yujawiru, jiwaron. Jawara yujawiru, jiwaron, saling bertetangga. Adapun tetangga itu sendiri disebut dengan jarun, jiranun. Nah, siapa itu jar, jiron? Jiron yaitu Ya. Orang yang tempat tinggalnya atau orang yang berada di dekat dan di sekitar kita. Orang-orang yang berada di dekat dan di sekitar kita itu jar, jiron. Semakin dekat, ya semakin dekat, maka semakin besar haknya. Semakin dekat maka semakin besar haknya. Yakni semakin wajib untuk kita apa? Untuk kita perlakukan, kita sikapi, kita jalin hubungan yang baik. Naam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk ya, menjalin hubungan bertetangga yang baik. Allah Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, wal jaridil qurba, kepada tetangga dhil qurba yang dekat, wal jaril junub, dan kepada tetangga yang jauh. Jadi tetangga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya, perlakukan, kita sikapi dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga kita. Seperti di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi ikramul jar, memuliakan tetangga, ini diantara bentuk iman kepada Allah dan hari akhir, atau diantara konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, orang yang memiliki keimanan yang baik, yang bagus, dia akan memuliakan tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai beberapa kali bersumpah ya, bahwa seseorang itu tidak beriman dengan sempurna, imannya sangat-sangat lemah. Kapan? Jika tetangganya masih mengkhawatirkan keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekannya, kejahatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Yani tidak beriman dengan sempurna, imannya sangat-sangat kurang. Ya, maka para sahabat bertanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah seperti itu. Ya. Man ya Rasulullah? Ya, siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman? Dia menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap kejahatannya, takut dijahati, takut mendapatkan kejelekan, sikap buruk, ucapan buruk darinya. Tetangganya masih khawatir, barangkali dizalimi dengan lisan atau dengan perbuatan atau hal-hal yang lain. Berarti tidak beriman. Orang yang tetangganya masih khawatir terhadap kejahatannya, berarti dia adalah orang yang masih lemah imannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang kuat imannya, bagus, baik imannya, ya, dia berusaha untuk membuat tetangganya itu merasa aman, tenteram, dan nyaman hidup berdampingan dengannya. Kemudian dalil-dalil semisal itu sangat banyak. Ya, sangat banyak.